memberi kesan kau bukanlah yang aku dambakan. Namun hati berkata bukan, kau selalu datang di mimpiku setiap minggu. Aku tak peduli di setiap waktu, siapapun dirimu itu mewarnai hidupku. Terpesona pandanganmu, kamu kehadiranmu secara sinar mentari memang sulit untuk dihindari. They just make me closer to you. And I'll fight for us too, too, too, too, too. That's it.